bagaimana hukumnya kaum muslimin mempelajari bahasa Inggris. Ini diperbolehkan untuk sebuah kemaslahatan umum kaum muslimin atau untuk sebuah kemaslahatan dakwah. Zaid bin Thabit radhiyallahu an diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari bahasa Ibrani atau Suryaniyah, bahasanya Alkitab. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa mendapatkan surat-surat dari raja-raja Persia dan Romawi dengan bahasa mereka, sehingga Zaid bin Thabit ditunjuk untuk menerjemahkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diambil faedah, diperbolehkan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin atau kemaslahatan dakwah. Barakallahu fikum. Bukan untuk yang lain. Kita dianjurkan sangat untuk mempelajari bahasa Arab. Itu bahasa Al-Quran, bahasanya Ahlul Jannah, bahasanya kaum muslimin. Belajar bahasa Arab itu mencerdaskan akal, memperbagus akhlak, memperbaiki muru'ah. Barakallahu fikum. Tidak semata-mata belajar bahasa Arab. Antum meresapi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tingkahnya beda. Tingkahnya beda. Orang-orang yang belajar bahasa Inggris aneh-aneh. Ya, sesuai dengan Inggrisnya, kan gitu ya? Aneh-aneh. Harakallah. Bahkan mempelajari ilmu bahasa Arab termasuk ilmu din. Termasuk ilmu din itu disebutkan khusus pembahasannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Naam. Misalkan kita diminta untuk berdakwah di Inggris. Begini. Salafin banyak di sana, tapi kira enggak ada. Banyak salafin di Inggris. Nah, dipanggil Ustadz dari Indonesia untuk dakwah di Inggris, masya Allah gitu ya. Kemuliaan apa? Tergantung. Kalau yang antum pandang itu dakwahnya, masya Allah, antum bisa menebarkan dakwah sunnah di negara kufar. Tapi kalau antum mau kan merasa bangga bisa ke Inggris, nah ini nggak beres. Jadi nggak beres barangkali. Misal. Ya diperlukan untuk mengkaji dan belajar bahasa Inggris supaya lebih mudah menyampaikan ilmu kepada mereka langsung dengan bahasa mereka. Lain antum ceramah bahasa Indonesia kita terjemahkan sama orang yang tadi, nggak bisa menyampaikan maksud, tidak sedalam apa yang antum sampaikan sendiri. Nah, ketika antum apa namanya belajar itu bahasa dan menyampaikan di depan orang Inggris, gitu ya, itu lebih mengenal mereka ya. Barakallahu fikum. Naam, itu tuh sebuah kemaslahatan. Barakallahu fikum. Dan yang dianjurkan oleh para ulama ialah kaum muslimin terbiasa menggunakan bahasa Arab. Dalam sehariannya menggunakan kosakata Arab. Dan dilarang keras untuk membiasakan diri menggunakan bahasa-bahasa kufar. Antum baca ini pembahasan dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Masya Allah. Afwan Ustaz, apa maksud dari kata-kata tidak semua ahlu sunnah diambil ilmunya? Iya, ahlu sunnah macam-macam ya. Ada ahlu sunnah yang memiliki i'tiqad ahlu sunnah, tapi masih awam, belum memiliki ilmu yang cukup. Ada atau enggak ada? Hanya namanya awam, awam ahlu sunnah. Itu bahasanya sebagian ulama kita. Tidak mungkin taklim sama orang-orang awamnya ahlu sunnah. Harus pada ahli ilmu, barakallahu fiik. Nah, gitu ya. Ada orang-orang yang di atas sunnah, mengaku di atas sunnah, sisi akhlakiyahnya kurang. Sehingga tidak mungkin murid-murid tadi belajar kepada dia dikarenakan akhlak yang kurang bagus. Tidak mungkin. Ada orang yang ahlu sunnah, tapi kemudian termakan oleh berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Muncul daripadanya pemahaman yang aneh-aneh, yang menyimpang-menyimpang, namanya ahlus syubhat. Belum difonis sebagai ahlul bid'ah. Dia masih sebagai ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah full syubhat. Dalam proses yang belum sampai dikarenakan ahlul bid'ah. Maka tidak mungkin bagi antum talim sama orang semacam ini. Dikarenakan termasuk al-masybuhin. Al-mukhalafah. Al-mukhalafah bisyubhat. Lupakan ilmunya kan? Yang tadi yang saya sampaikan. Al-mukhalafah bisyubhat. Barakallahu fikum. Naam, sehingga barakallahu fik yang diambil adalah ahlu sunnati wal jamaah yang mumpuni keilmuannya, sahih akidahnya, taqus manhajnya, taqus akhlaknya, wa hakadha barakallahu fik. Masya Allah. Apa yang harus dilakukan jika seseorang dilarang taklim oleh atasannya, bahkan mungkin diberhentikan, padahal dia butuh ma'isyah untuk keluarga, tapi atasannya lebih tinggi lagi gak melarang? Iya, dikarenakan memang tidak ada undang-undang baku perusahaan melarang taklim, tidak ada. Itu kembali kepada masing-masing orang. Lakum dinukum waliyadin. Kembali kepada kepercayaannya masing-masing, kan gitu ya. Nah, sehingga yang pertama taklim. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam perkara yang semacam ini. Namun dilobi dengan cara yang bagus atasan Anda tadi. Sampaikan kepada dia, urusan kerja jangan khawatir. Siap. Nah, insyaallah amanah, insyaallah sungguh-sungguh akan saya tunjukkan etos kerja yang sangat tinggi. Bab taklim, tolong Pak jangan intervensi. Maaf Pak ya. Insyaallah akan lebih dimengerti barakallahu. Nah. Afan Ustaz, apa hukumnya membuat tanda shaf baik dengan garis hitam atau yang lain dalam masjid? Mengingat tadi ketika salat zuhur, shaf ketiga dan keempat dan shaf yang lain tidak lurus karena tidak ada tanda untuk shaf. Pendapat yang rajih dalam bab ini ya ikhwan, hadis yang menyebutkan terkait dengan garis itu semuanya apa namanya dhaif riwayatnya, enggak ada yang sahih. Terkait dengan garis untuk sutrah atau semisalnya. Sehingga normal sebagaimana yang ada ini ya kan, cuma diatur yang bagus pengaturan shofnya dari mulai imam kemudian tiang-tiang yang ada ini semuanya diatur sebelum dimulai diluruskan yang ada. Barakallahu fikum. Itu tugas di imam dibantu oleh orang-orang yang ada di shofnya masing-masing. Ta'awun barakallahu fikum untuk meluruskan dan merapatkan shof tadi. Barakallahu fikum. Lambat ya jamnya ya. Ada suatu anggapan bahwa oh atau tidaknya manhaj seorang ustaz tergantung pada kuat atau lemahnya dalam membantah dan mentahzir ahlul bid'ah atau hizbiyyin. Bagaimana penjelasannya? Apakah ini mutlak ataukah ada rinciannya? Ya, enggak semutlak itu. Haddadiyun al-Hajawirah itu paling kenceng, paling kuat, paling tegas di dalam membantah orang yang mereka katakan sebagai hizbi sampai kebablasan hulu. Baik, menghizbikan orang yang bukan hizbi, memubtadikan orang yang bukan mubtadi, sehingga mereka menjadi firqah tersendiri, sekte tersendiri, namanya Haddadiyatul Hajawirah. Nah mesti kokoh tidaknya manhaj seseorang itu barakallahu fikum dari sisi keilmuan dan amaliyah yang mulia ini. Dikarenakan yang namanya manhaj ikhwan, tidak semuanya beraromakan seperti ini. Ada kalanya tegas, ada kalanya lembut, ada kalanya halus, ada kalanya santun, ada kalanya keras, tergantung tempatnya masing-masing barakallahu fikum. Nah, sehingga dikatakan kokoh kuat ketika dia kokoh di atas ilmunya, ilmu syar'i dan pengamalannya, terutama barakallahu fikum indal fitan, ketika terjadi yang namanya fitnah, fitnah di tengah-tengah umat, ketika menggelombang fitnah yang sangat dahsyat menerpa kaum muslimin, menerpa salafiyin, akan kelihatan siapa yang kokoh, siapa yang tidak. Yang kokoh, yang tetap di atas ilmunya, di atas amal solehnya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara contohnya atau di antara bentuknya, ikhwan, ialah seseorang yang tampil membela sunnah Rasul SAW, tampil membela manhaj, tampil mengcounter pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ada di masyarakatnya barakallahu fikum, dengan cara yang hak, dengan cara yang tepat, sesuai dengan bimbingan-bimbingan para ulama una, ikhwan fillah jazakumullah. Nah, Allah Ta'ala alamu bisawab. La hawla wa la quwwata illa billah. Jamnya mati deh. Hah? Oh gitu ya. Tadi pagi cepat, tahu-tahu setengah 12. Sekarang ini tahu lambat banget nih lo, enggak selesai. Nah itu. Kebanyakan masjid-masjid di tengah-tengahnya ada empat tiang. Oh, ini nyindir yang ini berarti. Ada yang cuma dua, ada yang cuma satu, ada yang lebih daripada itu. Nyindir yang ini kayaknya. Tiang-tiang tersebut menimbulkan terputusnya shaf bila sholat berjamaah ditegakkan. Apakah kita boleh memutus shaf karena terhalangi tiang masjid? Ini dirinci ya, ikhwan. Terkait dengan masalah al-hukum, hukmus shalah baina sawari. Hukum sholat di antara dua tiang. Khulasahnya, apabila longgar masjidnya, maka tidak diperbolehkan sholat di antara dua tiang. Longgar, masih menampung semua jemaah yang ada, maka ketika ada tiang dilompati. Dibikin shaf yang baru sebelah sananya lagi. Tetapi kalau jamaahnya sangat banyak, padat, tidak muat masjidnya, maka tidak ada masalah. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan para kuasukum, itu khulasa daripada pembahasan para ulama terkait dengan masalah hukum shalah baina sawari para kuasukum. Afan Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa tidak layak untuk berdakwah, mengampu dakwah, mengampu tarbiyah, kecuali bagi dai yang mumpuni dalam bidang agama. Namun di daerah kami tidak ada dai kecuali seseorang yang baru umur 2 tahun, 3 tahun. Apakah tidak boleh baginya untuk berdakwah karena minimnya ilmu yang miliki? Dia berdakwah sesuai dengan batas kemampuannya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan dalam kapasitas yang mampu barakallahu fikum. Sehingga yang disarankan kepada yang demikian keadaannya adalah supaya dia tahu diri. Rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Jangan masuk dalam perkara yang kamu tidak mampu. Sampaikan ilmu yang kamu sanggup menyampaikannya. Sampaikan kepada forum yang kamu sanggup untuk menyampaikannya. Barakallahu. Itu prinsipnya ya, Pak. Sedifahami insyaallah ya. Yang sangat membahayakan ketika dia masuk kepada pembahasan yang enggak mampu, atau pada masalah-masalah yang dia enggak sanggup, atau pada perkara-perkara dia bukan bagiannya para kuasa. Sehingga masing-masing kita berdakwah, masing-masing kita menyampaikan sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan yang kedua dia diminta untuk kemudian barakallahu fikum banyak konsultasi kepada yang lebih dahulu daripada dia, yang lebih berilmu daripada dia, masalah-masalah ilmiah, masyakil-masyakil da'awiyah dikonsultasikan kepada yang lebih berilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Nah, meski telah jelas fatwa para ulama terkait dengan penyimpangan radio roja yang telah dijelaskan oleh pula oleh para asatid baik dalam ceramah-ceramah ataupun tulisan-tulisan, namun di antara teman-teman kami ada yang masih bunglon, seperti masih mengikuti kajian umum yang diadakan oleh radio roja. Alasannya katanya enak dengar, mudah diterima masyarakat awam, penyampaiannya halus, bahkan daerah roja tersebut masih dianggap salafi. Mohon bimbingannya untuk kami. Allahul musta'an. Nah, ikhwan, ini cara pandangnya orang-orang awam. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim dalam pandangannya orang-orang awam yang naik mimbar. Wah, bisa ceramah. Enak ceramahnya. Orator, maknyus dan segala macamnya. Alim. Ya gitulah cara pandangnya mereka. Penyampainya halus, didengarkan enak dan segala macamnya, masya Allah. Tarif sama mereka mengorbankan akidah, mengorbankan prinsip. Nah, kalau bekasan enak-enakan, yang mendengarkan ceramah-ceramahnya yang ada di sana-sana itu, ustadz yang masuk dalam dakwah taiman, itu kan gaul banget itu. Iya, itu semua orang seneng dengan gaya-gaya kayak gitu ya, Pak. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Tugasnya kita hanya menyampaikan. Sampaikan apa yang kamu yakini hak, sampaikan keterangan para ulama, sampaikan hujah-hujah dengan cara yang benar. Selebihnya al-hidayah biyadillah. Hidayah tangan Allah azza wa jalla, ikhwan. Antum jangan terlalu sibuk mengurusi yang ada, sampaikan terima alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Prinsip kita jelas. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Masya Allah. Terakhir ya. Afwan Ustaz, apa itu manhaj? Apakah benar manhaj adalah hanya tahdir-tahdiran? Masya Allah. Nama ikhwan, manhaj itu adalah metodologi kita dalam beragama. Metodologi kita dalam beragama. Manhaj itu maknanya ialah kita berislam, kita beragama sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Hadha huwal manhaj. Sehingga manhaj itu sifatnya kamil, sempurna, syamil, mencakup semua aspek kehidupan kita. Dalam berakidah, harus bermanhaj yang benar, yakni berakidah sesuai dengan kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dalam beribadah harus benar, ikhlas, ittiba' sesuai dengan kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Demikian seterusnya. Itu yang namanya manhaj. Sehingga yang namanya manhaj adalah Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga bukan hanya semata-mata tahdir-tahdiran. Tahdir satu bagian dari manhaj ahlu sunnah di dalam mensikapi ahlul bid'ah. Ingat, manhaj ahlu sunnah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Yaitu mentahdir, memperingatkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berakidah sesat, orang-orang yang bermanhaj tidak lurus, diperingatkan barakallahu fikum. Dan itu perkara yang syar'i, bahkan perkara yang wajib, dikarenakan kondisi hajah kaum muslimin, barakallahu fikum. Hadza wadhih. Tadi paham ya? Sehingga ini satu bagian kecil dari yang namanya manhaj. Yang namanya manhaj lebih luas daripada itu. Terkait dengan bab tahdir, ini macam-macam orang dalam sikapinya. Ada yang meremehkan bab tahdir. Ada yang melampaui batas dalam mentahdir. Saya semua ditahdir dengan tanpa kaidah yang jelas. Yang betul, tahdir perkara yang syar'i, perkara yang bahkan wajib dengan ketentuan-ketentuannya barakallahu fikum, dan orang yang ditahdir pun orang-orang tertentu yang disebutkan dalam bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Yang anti tahdir sururiyin, halabiyin, ma'ribiyin. Tahdir haddadiyin, hajawira. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah tengah-tengah antara la sururi wala haddadi. Sunni salafi. Tahdir yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama. Unna barakallahu fikum, wallahu taala alamu sawab. Saya kira cukup sekian dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.